aktor kondang Jawa Timur asli kelahiran kota Pudak Gresik yang punya suara merdu tentunya ya. Ada Ramayana, ada Make Pro Shooting, ada Kukor, Kuto Korea. Betapa harus ku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus ku tertawa sementara hati ku luka. Kukor dan juga buat para SNB SNB Indonesia, kita goyang lagi bos. Betapa harus aku tersenyum sementara hati menangis. Tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku atasi kepahitan ini. Dan ku sadari tiada seorang jiwa yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku sementara hatiku hancur. Nyupa lapa Kukor, ayo Kukor semuanya bergoyang. Kita goyang lagi mas bos. Harus aku tersenyum sebab